temanmu. Siapa tahu bisa obati luka lama yang tak sembuh-sembuh. Kenalkan aku pada temanmu. Aku sungguh lelah menanti yang tak pasti. Kenalkanlah aku. Aku tak tahu arah jalanku untuk melupakan kenangan yang dulu. Aku tak tahu siapa jodohku. Carikan aku pengganti masa lalu. Kenalkan aku pada temanmu. Aku sungguh lelah menanti yang tak pasti. Kenalkanlah aku. Oh, aku tak tahu arah jalanku untuk melupakan kenangan.